Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala kitabahu wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا علي علي ابن حجر السعدي ثقة حافظ تقدم قال حدثنا سفيان سفيان ابن عيينة Abu Muhammad Al-Kufi Thiqatun Hafizun Amirul Mu'minin fil Hadis. Thiqatun Hafizun Amirul Mu'minin fil Hadis. An Abi Zinad Abdullah ibn Zakwan Abdullah ibn Zakwan Al-Qurashi Thiqatun Faqihun Anil A'raj Dari Al-A'raj Abdurrahman ibnu Hurmus Abdurrahman ibnu Hurmus menggunakan hak besar ha. Nah, ibnu Hurmus Abdurrahman ibnu Hurmus maka menggunakan zai pensin ya Hurmus oh, Abu Dawud Al-Madani Abu Dawud Al-Madani. Thiqatun Thabtun Alimun. Thiqatun Thabtun Alimun. An Abi Hurairata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan naru Wa qala Sufyan aidan ikhtasamatil jannatu wan naru Nabi bersabda, Al-Jannah, surga, masing-masing menyebutkan hujah, argumen. Sufyan ibnu Uyainah menjelaskan, maksudnya adalah surga dan neraka berdebat. Ya. Berdebat soal siapa yang lebih afdol antara keduanya. Surga menyampaikan beberapa argumen yang beranggapan kalau dia lebih baik. Ya. Neraka juga demikian. Menyampaikan argumennya kalau dia lebih baik. Nah, jadi surga dan neraka berdebat. Barakallahu fikum. Nah, keterangan ini, atau kita lanjutkan dulu. Qalatin nar, neraka berkata. Ini yang menjadi argumen. Neraka menganggap dia lebih baik. Naam. Yalijuni al-jabbarun. Wa yalijuni al-mutakabbirun. Kata neraka yang masuk ya, ke tempatku adalah orang-orang yang jabbar, yang congkak. Yang masuk ke tempatku adalah orang-orang yang sombong. Jadi neraka merasa puas untuk menghukum, untuk menunjukkan keadilan Allah kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang congkak ketika di dunia. Ketika mereka menggunakan kesombongannya, kecongkakannya untuk berbuat zalim pada orang-orang yang lemah. Bangga neraka. Ya. Nah, khususnya orang-orang yang sombong dan congkak, yang ketika di dunia dia selamat dari hukumnya manusia. Karena dia punya kekuasaan, karena dia punya kekuatan, karena dia punya harta, sehingga apa? Dia selamat dari hukuman. Ya. Justru yang menjadi barakallahu fikum kambing hitamnya adalah orang-orang lemah. Nah, ya. Dia bermain mata, dia kongkalikong dengan barakallahu fikum orang-orang hukum dalam negara tersebut, mempermainkan nyawa orang, mempermainkan kehormatan orang. Ya. Dengan kekuasaannya, dengan kesombongannya. Selamat ini orang. Neraka puas menghukum orang-orang itu. Ya kan? Sebagaimana orang-orang yang kecil, orang-orang yang terzolimi, orang-orang lemah ketika di dunia, merasa geram dengan orang-orang seperti ini yang malah tersenyum-senyum, tertawa-tawa di atas penderitaan orang. Ketika mereka masuk neraka, senang ya kan? Nah, orang-orang yang lemah tadi, mereka barakallahu fikum merasakan bagaimana keadilan Allah itu ya memang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Mereka bangga. Ya, ya di tempatku orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak itu dihukum. Bangga mereka. Ya, sebuah kebanggaan, sebuah barakallahu fikum kehormatan bisa menghukum orang-orang seperti itu. Nah, paham ya? Jadi neraka merasa saya lebih baik. Ya, nah, dengan adanya neraka orang-orang seperti ini enggak bisa mencari celah. Nah, sogok menyogok enggak bisa di situ. Barakallahu fikum. Naam. Menggantikan tempat. Enggak ada yang mau menggantikan. Benar-benar puas neraka. Nah. Itu alasan neraka. Menganggap dia lebih baik. Karena dia tempat untuk menghukum orang-orang yang jabbar mutakabbir. Wa qalatil jannah. Sedangkan surga berkata menjawab kalau dia lebih baik. Yalijuni ad-du'afa'u wa yalijuni al-fuqara'u. Nah, akan masuk ke dalam tempatku orang-orang yang lemah. Akan masuk ke dalam tempatku orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Surga merasa bangga. Ya, orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang mulia. Orang-orang terhormat. Tetapi di dunia dipandang hina oleh manusia. Ya, diinjek-injek harga dirinya. Barakallahu fikum. Diambil haknya. Orang-orang lemah ini. Nah, sehingga surga merasa bangga bisa menempatkan orang ini pada tempat yang paling terhormat. Paham ya? Jadi surga neraka ini merasa lebih baik. Nah, aku lebih baik karena orang-orang jabar yang lolos di dunia enggak bisa lolos dari tempatku. Ya, surga mengatakan, "Wah, aku lebih baik." Nah, karena orang-orang yang lemah, orang-orang fukara yang ketika di dunia mereka enggak dikasih tempat, mereka dikasih tempat yang paling mulia di tempat. Nah, paham ya? Jadi dua-duanya ini merasa apa? Lebih baik. Surga merasa lebih baik, neraka merasa lebih baik. Ini banyak faedah ini. Nah, nanti kita bahas ya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala lil jannah. Maka Allah berkata kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u. Allah berkata kepada surga, wahai surga, engkau adalah rahmatku. Aku mengasihi orang-orang yang aku kehendaki denganmu. Thumma qala linnar, kemudian Allah berkata kepada neraka, anti adabi u'azibu biki man asya'u. Allah mengatakan, neraka, kamu adalah bentuk azabku. Aku mengazab denganmu orang-orang yang aku kehendaki. Walikulli wahidin minkuma mil'uha. Dan masing-masing dari kalian berdua akan ada yang menempatinya. Al-hadis. Nah, hadisnya sahih. Barakallahu fikum. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam Sahih Bukhari pada tafsir surat Qaf, ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam tafsir surat Qaf. Nah, pada bab inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Jahannam. Nah, kitab Jahannam. Baik. Dalam sahihnya ada kitab Jahannam yang membahas tentang neraka Jahannam. Ini hadis sangat menarik. Banyak hal-hal yang luar biasa terdapat di dalamnya. Kita akan kupas ya. Nah, kita perdalam. Yang pertama, di dalam hadis ini dikatakan surga dan neraka itu berbicara. Nah, padahal kita tahu surga dan neraka itu jamad. Ya, benda. Bukan sesuatu yang bernyawa. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, hadzal hadis ala zahirihi wa anna allaha yakhluqu fil jannah wan nar tamyizan. Hadzal hadis ala zahirihi wa anna allaha yakhluqu fil jannah wan nar tamyizan. Yudrikani bihi wa yaqdirani alal murajaati wal ihtijaji wala yalzam min hadha ay yakuna dhalika at-tamyiz fihima daiman. Naam, daiman. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, dilihat dalam Syarah Sahih Muslim telah hadis ini. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini dipahami sebagaimana zahirnya. Artinya memang surga dan neraka itu bisa berbicara. Nah, bahwasanya Allah menciptakan pada surga dan neraka itu kemampuan untuk membeda-bedakan, untuk menilai. Ya. Di mana dengan tamyiz ini, surga dan neraka memiliki idrak, kemampuan untuk menangkap, untuk menilai. Di mana dengan tamyiz itu, surga dan neraka bisa melakukan murojaah. Ya, murojaah. Nah, surga dengan neraka murojaah. Barakallahu fikum. Seperti kita murojaah dengan teman kita. Nah, berdialog untuk mengulangi. Barakallahu fikum. Naam. Faedah membahas sebuah keilmuan, al-ihtijaj, saling menyampaikan argumen. Walaupun kata beliau hal ini tidak mengharuskan kemampuan tamyiz itu terus-menerus Allah berikan kepada al-jannah wan-nar. Artinya hadis ini dipahami sebagaimana zahirnya, bahwa memang surga dan neraka itu bisa berbicara. Namun barakallahu fikum, perbicaraannya ya. Naam. Sesuai dengan ya, keadaan mereka masing-masing. Sebagaimana ketika Allah menyebutkan wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah ada sesuatu di alam ini, melainkan mereka akan bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak paham tasbihnya mereka. Barakallahu fikum. Nah, artinya dengan bahasa mereka. Ya. Barakallahu fikum. Di sini memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang mereka ini berbicara dengan lisanul maqal atau lisanul hal. Ya, nah, mereka ini memang bicara, benar-benar bicara dengan bahasa mereka, atau berbicara di sini maksudnya majaz, kiasan. Keadaan mereka itu menunjukkan kalau mereka sedang bertasbih kepada Allah. Warajih, pendapat yang pertama. Kalau benda-benda ini memang bisa berbicara dengan bahasa mereka. Barakallahu fikum. Nah. Dan hal ini barakallahu fikum, jangankan di akhirat ya, kalau di akhirat banyak hal-hal yang luar biasa yang di luar dari nalar dan akal sehat. Ketika di dunia pun Allah tampakkan bahwa jamad, benda-benda mati tadi bisa berbicara. Al-Imam Ibnu Katsir beliau menyebutkan dalam tafsir ayat tadi, beliau mengatakan wa qad tsabata fi sahih al-Bukhari, telah tetap dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan barakallahu fikum ya, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kami mendengar tasbihnya makanan dalam keadaan dia sedang dimakan, kedengeran. Allah berikan kemampuan ya, barakallahu fikum, sebuah karomah kepada para sahabat pada momen itu mereka mendengar suara makanan yang sedang bertasbih. Nah. Oh, tasbih. Lagi dimakan tasbih. Antum makan roti gitu ya. Oh, ah, tasbihnya ini. Nah. Ya. Kedengaran tasbihnya. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan barakallahu fikum oleh Ibnu Katsir, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil beberapa hasoyat, beberapa kerikil. Ya. Ternyata apa? Ketika beliau ambil, terdengar suara tasbihnya kerikil tadi. Disebutkan di situ, kahaninin nahli. Tasbihnya itu seperti suara lebah. Tahu ya? Suara lebah itu. Nah. Dan Nabi tahu itu bentuk tasbihnya mereka dengan bahasa mereka. Barakallahu fikum. Nah. Bahkan Nabi juga menyebutkan inilah a'lamu hajaran ya fil Makkah yusallim alayya qabla an ub'ath. Saya masih ingat kata Nabi, sebelum saya diutus menjadi nabi, saya pernah menjumpai sebongkah batu yang menyampaikan salam kepadaku. Itu di dunia ya, benda-benda seperti itu Allah berikan dengan kudrahnya Allah kemampuan mereka untuk berbicara. Barakallahu fikum. Naam. Apalagi di akhirat lebih dahsyat lagi kudrah yang Allah perlihatkan kepada manusia. Di dunia itu hanya sebagian kecilnya. Di akhirat lebih dahsyat lagi, sehingga tidak mustahil, bukan sesuatu yang barakallahu fikum tayyib ya, di luar akal sehat. Kalau barakallahu fikum benda-benda itu memang bisa berbicara. Naam. Iya. Bahkan kan disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma tuhadditsu ya akhbaraha. Iya. Naam. Di mana pada hari itu bumi akan bercerita tentang perilaku manusia di atasnya. Bumi akan berbicara. Nah, barakallah. Baik. Ya. Allah musta'an wa 'ala dzikran. Baik. Al-muhim, barakallahu fikum, itu pendapat yang rajih dan faedah yang besar untuk kita dari pembahasan ini, selain dengan masalah iman, kita yakin itu semua memang terjadi, barakallahu fikum. Faedah yang lain adalah, yaitu munculnya sifat muraqabah. Ya, merasa diawasi. Barakallahu fikum. Karena kita jangan menganggap benda-benda yang mati, yang ada di sekitar kita, itu tidak akan bisa bercerita tentang perilaku kita. Iya. Nah, barakallahu fikum. Semuanya akan bercerita tentang apa yang kita perbuat. Bahkan anggota tubuh kita, semuanya akan berbicara. Kecuali lisan akan dikunci. Nah, jangan antum kira mereka tidak akan bisa bercerita tentang perilaku dan perbuatan yang antum lakukan. Barakallahu fikum. Itu faedahnya. Selanjutnya barakallahu fikum, yang menarik juga dari hadis ini adalah di dalam hadis neraka mengatakan yalijuni al-jabbarun wa yalijuni al-mutakabbirun. Di situ neraka tidak mengatakan al-aghnia. Ya kan? Tapi surga mengatakan apa? Yang masuk ke dalamku orang miskin. Harusnya kan kalau berlawanan kan kaya kan. Miskin lawan kaya. Itu menarik. Kenapa neraka tidak mengatakan orang kaya? Nah, karena barakallahu fikum al-ghina. Ya, itu bukanlah suatu perkara yang tercela atau terlarang di dalam Islam. Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi orang kaya. Semata-mata kaya tidaklah tercela. Banyak nas-nas yang menunjukkan ke arah sana. Di antaranya hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah. Ketika para fuqara dari kalangan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah memborong semua pahala. Ahlud dusur ay ahlul amwal, orang kaya. Nah, ya. Tayyib. Yusalluna kama nusalli. Wayasumuna kama nasum. Mereka bisa puasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Yatasaddaqun walanatasaddaq. Tapi mereka bisa bersedekah. Kami enggak bisa karena miskin. Mereka ya'tikun bisa memerdekakan budak. Kami enggak bisa. Nah, maka Rasul mengatakan, maukah kalian aku ajari? Ya, sebuah amalan yang kalau kalian amalkan, kalian akan bisa menyalip mereka. Itu apa? Tasbih, tahmid, dan takbir 33 kali setiap selesai sholat. Ya, senang. Ternyata ahlud dusurnya adalah ahlud dusur yang suka taklim. Ahlud dusur yang salih. Tahu mereka faedah ini. Mereka amalkan pula. Laporan aja lah yang fukara. Ya Rasulullah, ternyata mereka tahu dan mereka mengamalkan. Maka Rasul tidak bisa menjawab lagi. Tilka fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya sudah, gimana lagi? Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga semata-mata kaya tidaklah dicela, barakallahu fikum. Bahkan kalau kekayaan itu ya membuat dia menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah. Kekayaan itu membuat dia tidak jauh dari majelis ilmu seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Kan keutamaan orang kaya yang rajin mengaji. Ketika mereka dapat faedah thayyib, faedah yang luar biasa, karena mereka taklim, tahu akhirnya, jadi amalkan juga. Coba kalau dengan ngaji, orang yang kaya cuma menang kayanya tok, nggak tahu ngaji, nggak tahu taklim, barakallahu fikum. Nah, ya nggak dapat faedah ilmu tadi, ya barakallahu fikum. Nah. Dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, ni'ma malus salih lirajulin salih. Ya kan? Sebaik-baik harta, itu kalau dipegang oleh orang yang salih, orang yang baik. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Wa min sa'adati abdi, di antara bentuk kebahagiaan seorang hamba, apa itu? Barakallahu fikum. Al-maskanul wasi'. Tempat tinggal yang luas. Al-markabul hani. Tumpangan kendaraan yang nyaman. Ya kan? Nah, warizquhu fi baladi atau wa imra'atun salihah. Punya istri yang salihah. Ya, dia mengais rizki di negerinya sendiri. Gak jauh-jauh. Artinya kan diiktibar dalam agama ini. Yang namanya apa? Kekayaan. Ya. Jadi semata-mata orang itu kaya, dia enggak dicela. Makanya neraka tidak mengatakan yang masuk ke dalamku orang-orang yang kaya. Paham tuh? Tapi apa? Al-jabbarun, yaitu orang-orang yang kaya sombong. Orang-orang yang kaya congkak. Orang-orang yang kaya jahilun. Bodoh, enggak ngerti ilmu agama. Orang-orang yang kaya barakallahu fikum jauh dari ibadah. Nah, itu yang menjadi sebab tercelanya. Barakallahu fikum. Nah, makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan dunia itu dicela bukan semata-mata karena dia lezat. Sesuatu yang lezat itu tidak tercela. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang membuat dia tercela itu karena itu bisa melalaikan. Ketika karena dunia itu Anda menjadi jauh dari ibadah, jauh dari Allah, jauh dari majelis ilm, jauh dari zikir. Nah, baru tercela. Kalau semata-mata lezat, barakallahu fikum, kelezatan itu dalam Islam tidak dicela. Ya kan? Nah, Nabi sendiri kan punya beberapa terkait dengan makanan. Yang paling beliau sukai apa? Paha kan? Kan lezat. Karena beliau menganggap itu sebuah kelezatan. Iya. Pakaian. Dia punya pakaian favorit apa? Yang warnanya putih. Lezat bagi beliau. Iya. Kendaraan. Beliau juga punya kuda-kuda yang sangat beliau andalkan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga semata-mata kaya itu tidak tercela. Islam tidak melarang umat Islam jadi orang kaya. Ya, yang dilarang itu kalau kekayaan itu barakallahu fikum membuat kita lalai, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ini tidak bertentangan dengan khutbah yang disampaikan Ustazuna Waliduna tadi dalam khutbah Jumat, bahkan menguatkan tapi menambah pengetahuan kita agar kita enggak salah paham. Kadang ada yang salah paham, barakallahu fikum. Naam. Akhirnya berprasangka buruk kepada saudara-saudaranya yang kaya. Ini nih ahli nar nih, ya kan? Pakai mobil-mobil mewah, Innova, ahli nar. Pakai mobil-mobil itu aja. Mobil apa namanya itu? Hah? Mobil apa? Mobil pick up. Ya, nah. Atau mobil mobil mandra, ya kan? Tau kan? Barakallahu fikum. Nah, mobil ketek itu. Yang korok-korok-korok-korok-korok suaranya itu. Barakallahu fikum. Nah. Jadi, salah paham akhirnya mencela orang-orang yang kaya. Nah, orang yang kaya tidak tercela dalam Islam. Bahkan banyak tokoh-tokoh Islam kaya dan dipuji. Ibnul Mubarak. Kaya enggak? Kaya. Dia membiayai haji orang di kampungnya pakai uangnya sendiri. Bukan sekedar biaya hajinya, semuanya. Makannya, oleh-olehnya. Ya, pulang dikembalikan lagi. Dia menyantuni saudara-saudaranya dari kalangan muhaddisin. Barakallahu fikum. Kaya. Nah, barakallahu. Banyak ulama-ulama yang kaya. Syekh Ibnu Baz juga demikian, barakallahu fikum. Ya. Nah, beliau itu sering memberikan barakallahu fikum santunan, nafkahnya uang berjuta-juta, barakallahu fikum. Nah, sampai ke suatu tempat yang orang tidak menyangka, ternyata uangnya Syekh Ibnu Baz sampai ke sana. Ada seorang dai dari Jami'ah, barakallahu fikum, ya. Nah, datang sebuah negeri, kalau tidak salah di daerah Afrika. Nah, ketika dia berdakwah di sebuah tempat terpencil, ada orang-orang, entah ibu-ibu ya, tanya, nah, gimana kabar Syekh Ibnu Baz? Loh, kok ibu tahu sama Syekh Ibnu Baz? Oh iya, nah, udah meninggal bu, nangis ibu ini. Nah, ini sejadi-jadinya. Kenapa ibu menangis? Oh, beliau itu baik sekali, ya. Kampung kita sering mendapatkan santunan dari beliau. Keluarga kami sering dapat santunan dari beliau. Sampai sang dai ini terheran-heran. Sampai ke sini ternyata bantuan beliau. Yang dia saja dakwahnya baru kali itu sampai ke situ. Kaya. Barakallahu fikum. Paham ya? Nah. Tetapi, catatan. Barakallahu fikum. Bukan berarti ketika kita mengetahui faedah ini, ya, kita menjadi orang yang haris, berambisi, menggebu-gebu, punya sikap yang tamak. Nah, membabi buta untuk jadi orang yang kaya, itu juga tidak benar. Akhirnya barakallahu fikum peras keringat, banting tulang. Ya, banting setir, barakallahu fikum, semuanya dibanting. Buat apa? Buat kaya. Kata Ustaz, kaya tidak tercela. Memang kaya tidak tercela. Tetapi kalau kaya itu kamu peroleh dengan cara yang membabi buta, cara yang menghalalkan segala cara yang haram dihalalkan, itu tercela. Paham ya, ikhwan? Nah, barakallahu fikum. Dalam Islam memberikan bimbingan kepada kita apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dalam masalah dunia lihat yang bawah, jangan lihat yang atas untuk meredam ambisi ketamakan manusia yang namanya haris, ya haris, tamak itu kalau enggak diredam enggak akan berhenti. Ya, punya satu lembah, pengen punya lembah yang lain dari harta. Barakallahu fikum. Nah, Justru yang dibimbingkan yang disebutkan dalam khutbah tadi. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Islam rezekinya cukup, enggak kurang, cukup. Mau makan ada, mau barakallahu fikum ka sakit berobat ada, ya kan? Nah, enggak berlebihan, cukup yang penting itu. Kemudian apa? Diberikan rasa puas. Di situ. Paham ya? Nah, sehingga ya kita bagaimana terus sikapnya? Ya kita mensyukuri bagaimanapun kondisi kita. Yang penting itu di sini. Yang namanya bahagia itu di sini. Ya, al-ghina, ghina nafs. Kekayaan itu di sini, di hati. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Baik. Jadi, apapun posisi kita. Nah, yang saya maksud dari faedah ini. Ada saudara-saudara kita yang memang sudah kaya dari sananya. Allah berikan kemudahan. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Memang dia keturunan orang kaya. Dan dalam berbisnis usaha gampang sekali. Ya. Dia tinggal barakallahu fikum invest. Ya. 100 juta. Untung 1 miliar. Gampang dia. Dia gak susah nyarinya. Gampang. Teng-teng-teng-teng. Duitnya blung-blung-blung-blung-blung. Ya kan? Apakah dia tinggalkan begitu? Barakallahu fikum. Jadi orang miskin saja. Nah, di situ dia harus pandai dalam barakallahu fikum melihat sisi. Paham? Ya. Kalau dia bisa memanfaatkan harta yang banyak melimpah itu dengan kemudahan semudah itu, dia gunakan sebagaimana salafun saleh menggunakannya. Ya, dia gunakan untuk menyantuni para thalabatul ilm, dia membantu pondok-pondok pesantren barakallahu fikum, membangun masjid-masjid ahli sunnah. Nah, dia gunakan hartanya untuk itu barakallahu fikum. Baik. Ya, bagus. Itu tadi yang dimaksudkan oleh Nabi, yang dimaksudkan oleh para sahabat, zahaba ahlud duzur bil ujur. Itu yang menyebabkan orang-orang kaya ini memborong semua pahala. Paham ya? Dia sudah kaya. Enggak dia tinggalkan. Tapi apa? Dia melihat sisi yang lain. Fungsi harta ini. Barakallahu fikum. Nah, dia gunakan untuk membantu ahlu sunnah. Untuk barakallahu fikum menumbuh kembangkan dakwah salaf. Dakwah sunnah. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu baru jempolan. Dia rajin ngajinya. Dia gak tersibukkan dengan dunia. Oh, tinggal invest saja. Ini kamu jalankan 100 juta. Balik 1 miliar ya kan. Dia tetap dalam majelis ilmu belajar. Ya, kalau dia sudah menjadi seorang dai, ya tetap ngajar barakallahu fikum na'am, bangun pondok pesantrennya. Enggak ada dari amal ibadah akhiratnya yang barakallahu fikum na'am terganggu. Paham ya? Nah. Baik, sehingga barakallahu fikum kita harus benar dalam memahami permasalahan ini. Ya, yang miskin bagaimana? Ya, miskin ya barakallahu fikum, lihatlah hadis yang berikutnya. Apa itu? Bahwa yang akan masuki surga itu mayoritasnya adalah orang-orang lemah, orang miskin. Kalau miskin, sabar. Kalau miskin, qanaah. Gimana caranya qanaah? Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatnya ke bawah. Kan begitu. Nah, sehingga apa? Ya dia puas, dia nyaman. Buatlah kebahagiaan itu barakallahu fikum bukan dalam materi, tapi apa? Di sini. Hati. Barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Jadi kita harus menilai, melihat barakallahu fikum perkara tadi pada sisi yang tempat dan pada porsinya. Paham Ivan ya? Nah, sehingga kaya tidak tercela barakallahu fikum ya, bukan berarti orang Islam itu harus miskin semua, enggak ya, yang sudah kaya barakallahu fikum manfaatkan kekayaannya untuk amal kebaikan. Nah, yang sudah miskin jangan membabi buta, jangan barakallahu fikum, ya, gelap mata. Nah, ya sudah berusaha saja. Sebagaimana yang pada pelajaran kita mukhtasar Minhajul Qasidin, ya kan? Nah, hati melihat orang berlomba-lomba mengejar dunia. Barakallahu fikum. Nah, maka saya ketika menyadari rezeki itu sudah dibagi sama Allah, ya sudah berusaha saja. Paham ya, Fan? Nah, seperti itu cara seorang muslim melihat barakallahu fikum yang namanya dunia atau harta atau materi. Paham ya, Fan? Nah, Allah musta'an wa alaikum. Tayyib. Yang ketiga, ini yang terakhir, yang menarik dari hadis ini, di sini disebutkan kan surga dan neraka berdebat, ya kan? Siapa sih yang lebih baik? Nah, tapi setelah itu Allah menjawab, antum lihat. Di dalam hadis konteksnya itu disebutkan neraka dahulu. Menyampaikan argumennya kemudian baru surga. Tapi dilihat konteks setelahnya. Nabi menyebutkan bahwa Allah menjawab terlebih dahulu. Dan mendahulukan penyebutan tentang jannah. Baru neraka. Paham ya? Nah. Qala tabaraka wa ta'ala al-jannah anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku. Jannah dulu, baru neraka. Barakallahu fikum. Nah. Dan itu dikuatkan barakallahu fikum dengan hadis yang lain di mana Allah mengatakan inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Ya. Al-jannah bagian dari rahmah. Artinya apa? Al-jannah lebih akdam daripada an-nar. Di situ ada pesan yang bagus. Apa itu, ikhwan? Bahwasanya Allah mengajarkan kita untuk apa? Takdimul afwi alal intiqam. Kita lebih mengedepankan sikap memaafkan daripada membalas. Itu dikeluarkan lagi, antum lihat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghitung kesalahan hamba yang namanya dosa, satu dihitung, satu. Tetapi ketika menghitung pahala, al-hasanatu bi-ashri amtaliha. Ini pelajaran mikir ini. Ya, nah. Kalau antum gak mengikuti, lewat. Paham? Pelajaran mikir. Paham ya? Ketika berbuat baik, satu minimal kali lipatnya 10. Ya enggak? Ketika berbuat salah, satu dihitung satu. Menunjukkan apa? Allah itu lebih mengedepankan kemaafannya. Allah itu lebih mengedepankan rahmahnya. Allah itu lebih mengedepankan kasih sayangnya daripada menghukum. Ya kan? Nah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka peluang bagi hambanya untuk memperbaiki diri, bertaubat, inabah. Barakallahu fikum. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Setiap waktu, bahkan pada sepertiga malam terakhir, Allah berikan barakallahu fikum peluang khusus untuk mereka. Ya, nah, jadi bukan second chance lagi, bukan kesempatan kedua kalau bahasanya orang. Berbagai macam dah. Gak terhitung kesempatan Allah berikan. Bukan second chance. Kalau manusia kan paling kita berikan kesempatan kedua kepada dia. Habis itu, tiada maaf bagimu. Ya kan? Lihat bagaimana. Kasih kesempatan kedua. Second chance. Kesempatan kedua. Nah, kesempatan kedua. Tidak lebih baik. Kartu merah. Ya kan? Kalau Allah kan tidak. Ya kan? Terus, nah, Barakallahu fikum. Dosa, tobat lagi, diampuni sama Allah. Dosa lagi, diampuni, tobat lagi, barakallahu fikum. Nah, itu penting. Jadi Allah itu mengajarkan kita untuk lebih mengedepankan al-afwu, lebih mengedepankan rahmah daripada intiqam, daripada membalas. Nah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Memang kita diizinkan membalas suatu keburukan dengan balasan yang setimpal. Memang ada izinnya, tapi apa itu setelahnya? Allah mengatakan, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Tapi kalau orang itu lebih mau memaafkan, lebih mau berdamai daripada kita ribut, daripada kita tengkar, damai saja, maka ganjarannya besar di sisi Allah. Ya kan? Boleh membalas. Karena Allah juga memiliki sifat sadidul intiqam. Tapi kan tetap Allah mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi taghlibu ghadabi." Selagi kita masih bisa memaafkan, selagi bisa mendahulukan yang namanya rahmah, itu lebih didahulukan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang buruk pula. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau itu yang kau lakukan, orang-orang yang tadinya bermusuhan dengan kamu, kamu balas dengan cara yang lebih baik, orang itu akan menjadi apa? Pembela kamu. Kamu ambil hati dia. Nah, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Pada saat Fathu Mekah, di mana orang-orang musyrikin Mekah sudah takut balas dendam nih Muhammad nih, habis kita sudah. Maka Rasul mengatakan apa? La tasriba alaikumul yaum. Enggak ada balas dendam pada hari ini. Aku buka kesempatan. Nah, kalian adalah saudara-saudaraku. Baik. Rasul tidak menyimpan dendam. Barakallahu fikum. Ya. Membalas dengan yang baik itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Nah. Sayyid. Disebutkan barakallahu fikum dalam sebuah riwayat dari Ali bin Husain. Nah. Dia barakallahu fikum entah kenapa ketemu sama orang. Orang ini tiba-tiba mencaci maki beliau. Habis-habisan sudah. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian ada penjaganya beliau mau menghajar orang ini. Kata Ali bin Husain, "Gak usah. Ini orang kayaknya butuh sesuatu. Nah, butuh apa ya, akhi? Nanti kita bantu untuk memenuhi kebutuhanmu." Ya, barakallahu fikum. Nah, kasih tahu kebutuhannya ini dipenuhi, barakallahu fikum, dikasih baju sama Ali bin Husain, dikasih uang orang ini, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Dia mengatakan, "Ashhadu annaka min auladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada enggak kenal? Langsung dia barakallahu fikum spontan, "Saya bersaksi kamu ini pasti keturunannya Rasul." Nah. Faham ya? Itu ketika kita menyikapi suatu yang jelek dengan apa? Sesuatu yang lebih baik. Al-afwu, al-maghfirah, ar-rahmah. Barakallahu fikum. Nah. Tidak perlu kita bersikap keras, kalau lembut masih bisa. Paham ya, ikhwan? Nah, seperti barakallahu fikum terjadi pada Umar bin Abdul Aziz. Iya. Beliau termasuk sosok seorang amirul mukminin yang sering melakukan belusukan, ya kan? Nah, mengecek kondisi rakyatnya di malam hari. Beliau masuk masjid, lampu sudah padam. Barakallahu fikum. Nah, kemudian apa? Beliau jalan, ada orang tidur di masjid, ketendang sama beliau. Kesandung. Orang ini bangun, enggak tahu siapa yang nendang, langsung bilang, "Anta majnun? Eh, kamu orang gila ya?" Nah, horosnya, bodyguardnya, pas pampres gitu ya. Nah, saya langsung mau menghajar orang tadi. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Nah, mah, enggak usah. Innama yaqul a'anta majnun fa'akulu la." Orang ini kan cuma bilang, "Kamu gila?" Ya tinggal jawab aja kalau bukan. "Bukan, saya bukan orang gila." Selesai masalahnya. Kenapa harus pakai pukul? Paham gak? Ya kan? Wong kalau bisa kita ngomong, sudah selesai masalahnya. Kenapa harus pakai bogem? Iya, kalau ngomong saja sudah selesai. Nah, itu yang butuh cerdasnya bangsa ini, barakallahu fikum. Cerdasnya orang Islam, cerdasnya kaum muslimin, cerdasnya ahlus sunnah salafiyin. Kalau bisa cara yang lembut, kenapa harus yang kasar? Kalau bisa memaafkan, kenapa harus membalas? Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Luar biasa. Ya, 3 poin faedah dari hadis ini. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.